Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warga Sidoarjo yang tercinta, ini bersama dengan Nyuprima Ega Lilin. Kamu lagi. Malam hari harus mesra ya. Apa ya enak potongan mesra kan? Melihatmu seperti Nur Halimah memandang Bapak Haji Roma Irama. Rasan kita duet dulu okay. Dari siang. Tadi siang kita sudah menghibur warga Sidoarjo. Ini untuk malam hari ini season yang kedua kita coba menghibur lagi. Masih bersama dengan Nyuprima Eka. Kita duet lagi. Wow. Lagunya apa? Langsung kita duet. Langsung dong. Ada Dinding Kaca dan juga Dermaga Cinta, lagu yang terpilih dari Soebul Ajah. Terserah musiti-musitinya ya. Mau apa? Terserah apa? Musiti-musiti. Kalau Jawa Timur musisi, kalau sini musiti ya. Buat undangan, selamat malam Sugeng Galus semuanya. Spesial untuk keluarga besar yang lagi request, saya Fit Mas Brudin, langsung dikasih ya. Alhamdulillah. Ini singkatannya apa sih saja? Pasukan Goyang Dangdutku. Aku juga kasih hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Sejak zaman dahulu. Kita